Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Risuli Lubis. Bye bye. Iya, Ustadz Ewalu nih. Saya Pak Malang, nasib saya Pak Wali, Malang saya Pak. 16 tahun saya di Papua. Apa yang saya lihat di bawah sini, arang semua. Kau paling Malang ya? Karena kau ditempatkan di Papua ya. Karena teman-temanmu kau katakan yang ditempatkan di tempat-tempat yang banyak perempuan-perempuannya kulitnya putih, kalau khotbah di atas mimbar, saudara-saudara yang dikasih Yesus, terus lihat pahanya. Dan Anda waktu ditugaskan di Papua, waktu lihat bawah, arang semua. Wah, Anda. Bagi saudara-saudariku yang percaya bahwa Yesus Tuhan Allah Juru Selamat, saya ucapkan shalom. Damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita sesuai dengan Kolose 3 ayat 15. Bagi saudara-saudariku yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, saya ucapkan salam persaudaraan. Selamat pagi. Sehat semua? Kali ini kita akan membahas ceramahnya Ustadz Yaya Waloni. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja dengarkan ceramahnya. Masuk masjid kita minta, bukan mualaf, kualat. Kau kalau hanya menjadikan Islam tempat pelarian, tidak usah masuk Islam. Saya kalau mau masuk Islam, mau jadi Ustadz, oh saya mau jadi Ustadz A, supaya kalau ceramah dapat amplop, berarti saya otaknya kurang waras ini, Pak. Kenapa? Saya di sana digaji ratusan juta. Pendeta itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dijamin oleh gereja. Bahkan mati pun di peti mayat pakai sepatu. Apa? Pakai apa? Pakai jas, dasi kupu-kupu. Iya, Pak. Jadi kalau Islam begini murah meriah, Pak Wan. Tidak usah repot-repot. Nih, di Tanah Abang cuma 60.000. 60.000. Tapi karena Ustadz yang belanja, masuk begitu di Tanah Abang, nak cari apa, Bu, ya? Tak ada, udah cari baju gamis. Itu untuk Bu, ya, 70% diskonnya. Inilah, Pak, kalau Ustadz memang di mana-mana gratis, Pak Bang. Murah, tapi selamat. Daripada di sana, masuk gereja pakai sepatu. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di atas. Ibu-ibu baju rok pendek, baju pendeta dari atas mimbar paling suka kalau ada ibu-ibu yang baju seksi. Kristus sangat mengasihimu. Oh iya, Pak Wali. Tapi saya, Pak, Malang nasib saya, Pak Wali. Malang saya, Pak. 16 tahun saya di Papua. Apa yang saya lihat di bawah sini, arang semua. Ada dua hal penting yang saya akan bahas hari ini, atau saya menanggapi ceramahnya Ustadz Yaya Waloni ini. Yang pertama yang saya tanggapi, beliau berkata bahwa waktu dia pendeta di Papua, gajinya itu ratusan juta. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, saya pun kurang tahu ya tahun berapa dia ini hijrah atau berpindah dari pendeta menjadi ustaz. Tapi seingat saya, kurang lebih ya 14 tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu ya. Seandainya 14 tahun yang lalu, gaji dia ini 100 jutaan. 100 jutaan itu berarti bukan 100 juta. 100 jutaan itu lebih 100 juta. Di uangkan tahun sekarang ya, mata uang sekarang itu kan berarti kursnya makin naik kan begitu. Jadi kalau dikurskan dengan uang sekarang ini hampir setengah miliar mungkin ya, kurang lebih. Ini jangan diperdebatkan, ini hanya menurut perhitungan saya saja, tapi ada ahli ekonomi yang lebih bisa paham mengerti ya. Saudara, ini sudah kebohongan besar, kebohongan, pasti bohong. Saya katakan pasti bohong, ya. Tidak ada gaji pendeta itu 14 tahun yang lalu ya 100 jutaan. Sekarang pun tidak ada gaji pendeta seperti itu. Saya kurang tahu ya gaji pendeta, karena memang saya pendeta Pantekosta itu tidak ada gaji. Jadi hanya hidup oleh iman. Artinya ya kalau kita doakan orang, dikasih uang, ya itulah gaji kita. Ya kalau nggak dikasih, ya berarti kita doakan itu tidak dapat gaji, begitu. Demikian juga melayani jemaat, kita melayani tidak ada gaji. Jadi hanya mengharapkan berkat Tuhan ya, atau siapa orang yang tergerak memberi kepada kita. Itulah yang kita namakan persembahan kasih. Tapi kalau itu mau dikatakan gaji, boleh juga sih ya. Itu mah bukan masalah ratusan juta, miliaran pun bisa. Ya, tapi karena Ustadz Yaya Waloni tadi ini ya, itu yang saya tahu dia dari aliran gereja yang memang digaji ya. Seperti contoh misalnya AKBP dan yang lain-lain itu pendetanya ada gajinya. Nah, tapi gak mungkin ya gajinya sampai ratusan juta 14 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah kurang lebih bisa hampir setengah M. Atau mungkin kurang dari setengah M sedikit lah begitu ya. Jadi saya harus luruskan, ini adalah kebohongan. Dan terus dalam ceramah Ustadz Yaya Waloni tadi ya, dia berkata ya, bahwa dia orang paling malang. Iya, Ustadz Yaya Waloni, kau paling malang ya, karena kau ditempatkan di Papua ya. Karena teman-temanmu kau katakan yang ditempatkan di tempat-tempat yang banyak perempuan-perempuannya kulitnya putih, kalau khotbah di atas mimbar, saudara-saudara yang dikasih Yesus, terus lihat pahanya. Dan Anda waktu ditugaskan di Papua, waktu lihat bawah arang semua. Wah, Anda ini rasis Anda. Bahaya Anda. Ya, Anda bahaya. Jadi memang, jikalaupun memang Anda dulu pendeta, memang dari dulu karakter Anda tidak baik. Karakter Anda itu memang najis. Ya, tidak baik. Ya, pantas. Kalau setelah Anda jadi ustaz, omongan Anda kasar-kasar semua. Ya, karena memang dulu pendeta pun Anda karakternya gak benar, itu najis ya. Terus semua kebohongan itu akan terbongkar Yaya Waloni. Anda terus mengatakan setelah Anda jadi ustadz, Anda pakaian yang sederhana, Anda pergi ke Tanah Abang beli gamis ya. Ini 70% kalau buat Buya ya, buat Pak Ustadz. Terus Anda katakan inilah enaknya dari jadi ustadz, di mana-mana ini gratis. Ya, makanya enakan ustadz, pendeta bayar, Anda gratis. Ya. Ada salah satu ceramah Anda di YouTube ya. Waktu dikatakan diskon 70% itu belum keluar hadis dan Al-Qur'an, setelah Anda mulai berceramah malah dikasih gratis. Ya enakan ustadz lah. Pendeta mah mana ada gratis. Jangan-jangan ini kalau secara psikolog, oke ya, saya mencoba ya memahami apa yang kata-kata Anda, saya pahami ya, saya coba mengartikan ini menurut saya. Karena ini udah permainan saya dulu, permainan kata-kata ini udah permainan saya dulu. Orang di restoran aja bisa saya jual. Wah, saya nggak bisa ceritakan panjang lebar. Inilah permainan saya dulu. Jadi Ustadz Yaya Waloni, Anda pingin supaya umat-umat yang Anda ceramain itu memberikan pakaian-pakaian gratis atau biar persembahan lebih banyak. Oh, Yaya Waloni, Yaya Waloni. Kayu bakar semua. Aduh. Saya 16 tahun di Irian, rektor, Pak. Jadi orang tidak pendeta, Pak Wali, kalau saya tidak. Saya join dengan Jerman karena pusat Protestan di Jerman. Saya masuk Islam, mereka bilang itu Yahya pendeta gila. Biar sajalah. Yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Kalau kita terpengaruh... Ini Yaya Waloni ini, ya... Ini bohong besar karena dia katakan semua pendeta-pendeta dia yang mentabiskan. Saya enggak kenal Anda saya. Dari dulu saya enggak kenal Anda. Saya sudah 19 tahun melayani, jalan 20 tahun ini. Tapi dari dulu saya enggak kenal Anda. Baru-baru ini aja saya tahu Anda. Karena Anda ustaz, ya. Jadi kalau Anda berkata semua pendeta itu Anda yang tabiskan tuh bohong, jelas bohong, ya. Jadi saya tidak mau mengkomentari hal-hal yang lain, tapi saya mau kasih tahu bahwa Yaya Walon ini bohong, ya. Saya kenal beberapa keluarganya, lihat aja kunjungan Rishi Lubis ke keluarga Yaya Waloni yang di Manado, ya. Terus keluarganya di Bitung juga banyak. Jadi kalau Anda, ya, saudara-saudaraku yang Muslim, betul-betul Anda mau tahu kebenaran, ya, karena saya kasihan lihat saudara-saudaraku yang Muslim ini, sebangsa dan senegara ini, ketawa-ketawa dengar ceramahnya si Ustadz Yaya Waloni ini, padahal dibohongi, tapi ketawa-ketawa senang. Jadi saya harus bertanggung jawab atas ucapan saya ini. Kalau ada saudara Muslim yang betul-betul mau untuk mencari tahu kebenarannya ini, telepon saya ke FB saya, ya. Tapi video call, kalau nggak video call saya nggak mau. Atau kalau Anda WA atau Anda SMS di FB, saya akan video call dulu. Saya mau lihat dulu wajahnya, karena saya tidak mungkin mau berkenalan dengan orang yang wajahnya nggak tahu, itu dedemit namanya, ya. Jadi kita sama-sama di Bitung banyak keluarganya ini. Saya punya kenalan di Bitung, jadi banyak keluarganya ini. Ya, biar Anda tahu siapa sebenarnya Yaya Waloni ini. Saya nggak mau sampaikan semuanya. Pendeta apaan, ya? Oke, ya, nggak ada. Ini dia bohong. Kita sama-sama jadi gila. Anak saya umur 2 tahun perempuan, Pak, mana Tuhan Yesus? Sebelah itu di dinding sana. Aduh, kasihan. Benjol-benjol dia, ya, Pak. Iya, benjol-benjol dulu baru kamu selamat, Bapak selamat. Oh, begitu, Pak, ya? Iya. Waktu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, Sep, ke dia, di mana Allah, di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Mana yang gila sebenarnya, yang ke dinding atau yang ke atas? Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, ini udah kelihatan sangat bohong kalau dia mengatakan dulu dia adalah doktor teologi. Kenapa saya katakan Anda bohong, ya, Waloni? Karena saudara berkata bahwa anak saudara menanyakan kepada saudara, Tuhan Yesus itu yang mana? Mana Tuhan itu? Anda tunjukkan itu, ya, gambar Yesus yang disalib. Terus anak-anak Anda berkata, oh, kasihan, ya, Tuhan Yesus itu benjol-benjol. Justru karena benjol-benjol itulah kau selamat. Jadi kalau dia nggak benjol-benjol nggak mati, kau nggak selamat. Ya, di sini aja saya bisa menilai Anda itu bukan doktor teologi. Masa orang nanya Tuhan Yesus di mana, Anda tunjukkan gambar? Mana itu gambar? Tuhan Yesus itu enggak bisa kelihatan begitu. Dia itu, Tuhan Yesus itu hadir secara roh dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus. Jadi Anda terbukti bukan doktor teologi. sama-sama gila Pak Wali. Tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Ini profesor Pak, ditanya mana Tuhan ditunjuk ke dinding. Jadi orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada lebih baik saya dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu, orang sesat lebih daripada gila. Jadi enggak usah tanggapi itu orang-orang gila semua. Sekarang kita pertahankan umat ini yang ada di dalam, sembari sebanyak-banyaknya islamkan orang kafir. Ini ada yang murtad Pak, orang Lombok, namanya Saifuddin Ibrahim, aktivis Muhammadiyah. Hah? Itu kalau satu kali kristenkan orang Islam, dibayar 100 juta targetnya. Jadi kaya dia setelah dia masuk Kristen. Cobalah, coba Bapak masuk Kristen sekarang, langsung kaya besok. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kebohongan yang berikutnya lagi. Dia katakan Saifuddin Ibrahim itu murtad. Terus sekarang dia kaya. Ya. Anda katakan Saifuddin kaya karena kalau dia mengkristenkan orang Islam dikasih 100 juta ya kalau enggak salah ya, 100 juta ya. Jadi dia jadi kaya. Ya ya waloni, ya ya waloni. Saya itu kenal dengan Saifuddin Ibrahim. Rumah pun dia enggak punya. Rumahnya pun dia masih ngontrak. Tapi sudah berapa bulan ini saya enggak ketemu. Saya enggak tahu kalau dia tiba-tiba punya rumah. Tapi setahun yang lalu yang jelas rumahnya itu ngontrak. Waktu dia di penjara, saya ke sana tapi puji Tuhan udah bebas dia. Mau berdebat sama dia? Biar saya hubungi. Kalau saya ajak puasa 50 hari 50 malam, ya ya Waloni. Nah, kalau mau main Al-Qur'an hadis, main sama Saifuddin. Biar kita saya duet, Anda cari teman Anda. Oke? Okay? Ya Waloni. Oke. Okay. Saudara Bapak Ibu sekalian, khususnya yang percaya Yesus Tuhan Allah yang seiman, mari kita doakan ini ya Waloni, kasihan dia. Biar dia kembali kepada Yesus lagi, ya. Tuhan Yesus, saya berdoa buat Yaya Waloni, jamaah dia supaya tidak cari pakaian-pakaian gratis. Karena kalau dia kembali kepada Yesus, Yesus sanggup memberikan uang dengan cara yang ajaib sehingga tidak gratis-gratis lagi. Dan biar dia terselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin.